Mitra bisnis, tahun ini rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan atas kondisi bangsa serta negara yang dinilai oleh Kwi Kian Gi tengah mengalami keterpurukan di segala bidang, yang ditandai oleh hilangnya kemandirian lantaran segala sesuatu harus diimpor, merosotnya moral serta akhlak yang ditandai oleh maraknya korupsi, hingga hilangnya jati diri bangsa. Lantaran sekarang ini, Indonesia seolah dianggap remeh oleh negara-negara tetangga yang bisa lebih makmur serta sejahtera. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, salah satu kunci Indonesia untuk berubah adalah jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Nah, jika begitu, apa yang harus dicermati publik terkait pemaparan visi-misi calon-calon pemimpin bangsa yang akan berlaga dalam pemilu nanti, Pak Kwi? Kita tanya saja, karena itu topiknya yang mengenai urusan negara ini kan sudah jelas. Ya, sistem politiknya. Ya, pokoknya di dalam buku platform saya itu, platform presiden buku saya itu. Itu ditanyakan satu persatu kepada mereka, jawabnya gimana, kelabakan apa enggak? Dan nanyanya how, terus saja, bagaimana caranya, terus begitu. Nanti kalau ada forum calon presiden saling adu argumen, ya tanyanya begitu. Wah, nanti misalnya caranya bagaimana Pak, caranya. Petani Pak, petani harus sejak caranya gimana, wong tanahnya dikuasai. Nah, kalau dia nggak bisa jawab, berani nggak pakai tangan besi menjadi diktator, berani nggak? Ya malah bisa, undang-undangnya sebenarnya pokoknya dekret kayak Bung Karno. Juli 59, saya sudah memberi kesempatan parlementer, ya, Undang-Undang Dasar 1950. Setiap 6 bulan sekali kabinetnya jatuh bangun, nggak sempat mikir apa-apa. Sekarang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kekuatan saya dekret presiden. Kalau mau jatuhkan saya, jatuhkan ayo. Mau apa kamu? Nggak ada yang berani. Nah, Pak Kwi, salah satu figur yang diharapkan oleh publik bisa ikut maju dalam pemilihan presiden adalah duet gubernur dan wakil gubernur DKI. Lantaran publik melihat adanya karya nyata dari mereka dalam memperbaiki kondisi ibu kota. Mulai dari kampung kumuh, banjir, hingga upaya mereka mengatasi kemacetan. Apa pendapat Bapak? Ya, tadi ngomong kosong kan. Itu mau omong kosong. Itunya omong kosong. Yang ada omong tadi semuanya benar. Tapi mengatasi kemacetan ini kan dia kan tidak punya cara lain. Kecuali yang sudah blueprint lama dijalankan sebisa-bisanya. Busway sudah ada. MRT sudah ada. Apalagi monorail sudah ada. Malah sudah kelihatan tiang-tiangnya. Cuma dia kerja benar untuk merealisasikan gitu kan. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.